Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Hari ini kita lanjutkan dari penjelasan sebelum salat maghrib. 6 Nah, tadi ada penjelasan yang berkaitan dengan yang mujmal dan mufassal. Nah, jadi yang pertama di sini adalah mujmal. Artinya di sini apa? Tentang hadis Nabi SAW. Innakum, ingat mas, ya mas. Walaupun kopi itu menyebar, fokus tidak boleh menyasar. Ya. Entabih. Kopi boleh menyebar, tapi fokus tidak boleh menyasar. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. La tudhammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat qamar, rembulan, Lailatul Badri, pada malam bulan purnama. La tudhammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Nah, sedangkan inti pembicaraan kita dari awal tadi adalah tentang tidak bolehnya tamsil, tidak boleh menyamakan antara khalik dan makhluk. Nah, apakah perkataan ka di sini dengan memakai tashbih ini bagaimana mendudukannya? Seolah-olah ini bertentangan dengan apa yang menjadi kaidah yang kita pahami. Nah, jawabnya ada mujmal yang general dan jawabnya ada yang mufassal. Nah, sekarang yang general. Yang general adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara firman Allah Azza wa Jal dan sabda Rasulullah SAW. Karena semuanya itu berasal dari satu. Dari sisi Allah Azza wa Jal, semuanya. Nabi SAW tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Nah, ini la yatanaqadu. Ya, ini tidak akan. Wa ma'indallahi ta'ala la yatanaqadu. Apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal itu tidak akan pernah bertentangan. Sehingga di sini kaitannya bahwasannya tentang tanakut, ya tentang tanakut ini kaitannya, ya bahwasannya yang menjadi permasalahan di sini hadis tadi, kama arauna al-qamara, bagaimana kalian melihat rembulan, bagaimana Rabb itu disamakan dengan melihat rembulan, melihat Rabb sama dengan melihat rembulan. Maka di sini jawabannya yang globalnya adalah tidak mungkin ada pertentangan antara kalamnya Allah, firman Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena semua yang sahih dari Allah dan Rasulnya tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Sebagaimana di firman-Nya di surat An-Nisa. Ya. Yaitu walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya itu bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka akan didapati di dalamnya itu ada perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Nah, di sini dijelaskan dijelaskan fa in waqa'a karena di sini kata-kata fa in waqa'a jika terjadi, ya, jika terjadi. Terjadi apa? Ma yuhimu ta'arruda fi fahmika fa'alam anna hadha laysa bihasbin nasi. Jadi kalau terjadi apa yang yuhimu, apa yang dianggap ta'arruda, bertentangan fi fahmika, bertentangan dalam pemahamanmu, fa'alam, maka ketahuilah anna hadha laisa bihasbin nas. Ketahuilah bahwasanya itu bukan dari nasnya, bukan karena nasnya. Bukan karena apa, Mas? Dalilnya. Walakin bi'itibari ma indaka. Namun ini karena apa yang menjadi i'tibar, apa yang menjadi ungkapan-ungkapan yang engkau punyai sendiri. Artinya memahaminya adalah cara memahamimu itu perlu dipertanyakan. Bukan disalahkan nasnya, bukan disalahkan tentang konsekuensi nas. Tapi, lah antum itu faham atau tidak? Terlebih ketika orang itu memahaminya itu dengan sekedar terjemahan, Mas. Maka dimanapun orang yang belajar agama dengan hanya, ingat Mas, ana mengatakan, menggaris atasi apa? Dengan hanya mengandalkan buku terjemahan, tidak akan menjadi seorang yang faqih. Ingat itu, Mas. Orang yang belajar hanya dari terjemahan itu tidak akan menjadi paham agama dengan sebetul-betulnya. Paham maksudnya di sini, Mas? Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menjadi paham agama. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Nah. Jadi kalau ada jadi walakin bi'itibari ma indaka, ini bertabrakannya itu hanya ada pada sisimu, sisi pemahamanmu. Seperti apa? Wa an yu'min. Tentang apa? Bi qadarillahi. Tentang qadarnya Allah Azza wa Jalla, khairihi wa syarrihi. Tentang takdir yang baik dan yang jelek. Kok bisa harus mengimani? Padahal di sisi Allah Azza wa Jalla semuanya adalah kebaikan. Maka takdir Allah Azza wa Jalla menjadi baik dan buruk itu menurut sisi pandang manusia. Di sisi Allah semuanya baik. Bahkan ya, yang ana pernah sebutkan dan ana cantumkan di insyaallah biinillah, semoga Allah mudahkan bukunya terbit, tentang mengungkap rahasia usia senja. Kenapa di usia senja orang-orang itu mendapatkan rasa sakit, Mas? Rasa sakit yang sebelumnya belum pernah didapati ketika dia masih sehat, masih muda. Tapi ketika masa tuanya ada yang lumpuh, ada yang stroke, ada yang sakit ini, sakit itu. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari yang demikian. Nah, kok bisa seperti itu? Itu tidak lain dari bentuk cintanya Allah Azza wa Jalla mencukupi rezekinya orang tersebut dengan sakit yang bisa menggugurkan dari sekian banyak kesalahan-kesalahan ketika dia masih mudanya. Maka jangan dikira bahwasanya sakitnya usia senja itu adalah bencana, malapetaka, musibah. Tapi justru ketika orang itu bisa melihat lebih dalam lagi, itu ternyata adalah bagian dari cintanya Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut dengan cara apa? Mengugurkan apa yang menjadi kesalahan-kesalahannya, melewati dari penyakit-penyakit tersebut. Banyak itu, Mas. Apalagi orang yang di usia 50 tahun ke atas, itu sudah ketahuan semua. Oh, sakit ini, pantangan ini, pantangan itu. Padahal semuanya, kalau ada orang ya, atau umur yang sudah tidak muda lagi, dia tetap ngerokok. Tetap ngerokok, Mas. Tetap ngerokok. Kemudian dia mengatakan, sing ra ngerokok sing mati cepet timbang aku luwih akeh. Aku ruh mati-mati iki. Nah, itu bahasa pengkhayalan tingkat tinggi, Mas. Tingkat tinggi. Kira-kira ada yang bisa jawab enggak, Mas? Kalau antum, Mas, Mbah, Mbok, mendel ngerokok pun iku pun mboten sah. Rokok malih. Pun sepuh kok malah ngerokok. Kok iki ra ngerti apa-apa kok, iki obatku malahan. Ya. Kuwi kanca-kancaku sing ra ngerokok matine cepet. Aku sing ngerokok terus si awet. Nah, jawabnya piye? Gimana Pak Utama kalau menjawab seperti itu? Biar ana bisa minum kopi dulu. Maksudnya seperti itu. Allah barik. Aywa Hasan, Allah barik. Itu proses jawaban yang sekian panjang Pak Utomo mendapatinya di kajian ilmu. Orang awam akan menjawabnya tentu akan beda. Ya, akan beda. Nah, kita dengar versi yang lainnya dari Mas Hanung. Ya, ayo Mas Hanung. Oh, Mas Hanung. Monggo aja kalau mau ngerokok. Pak Rizat gimana Pak Rizat? Ya, Allah barik. Sore ya, Allah barik. Ya, Mas Irwan, bi Mas Irwan. Ya, ada orang yang ngeyelnya seperti itu, Mas. Bi, jawabannya bi. Angel loh. Ya. Jawabannya mudah, Mas. Apa, Pak Muti? Ya. Kowe malah gurune aku. Bae ngomong, aku iki cah cilik malah gurune aku. Ayo. Halo, Mbak. Jawaban yang pertama itu, Mas. Akhir, ahlan wa sahlan. Ya, kita lihat dari menganalisis. Ya. Pertanyaan, ada orang simbah-simbah ngeyel tetap ngerokok. Kemudian dia itu mengatakan, "Iki obatku. Sing liyane sing ora ngerokok malah cepet mati nih. Aku sih urip." Jadi ngerokok iki ra ngaruh nggo aku. Nah, jawabane apa, Mas? Sik, tarik nafas dulu. Ya, Allahumma barik. Ya, jatah. Pergilah dengan jatah. Ya. Nek Mas Furqan ngene-ngene apa, Mas? Ono jawaban liyane apa ora, Mas? Setelah pengamatan antum di gotong royong begitu banyaknya orang yang ngerokok itu, piye, Mas? Ya. Berarti antum enggak punya teman yang ngerokok ya? Habis, habis ya. Ya. Ya. Itu jawabannya akan banyak. Meskipun tadi jawabannya Pak Utomo sudah bagus sekali. Jawaban yang pertama, ketika kita menghadapi seperti itu, Mbah. Ya. Kita mengatakan Mbah. Kula niku tanglet menika mboten ajeng guruni Mbah. Tapi kulo manggih bok menawi wonten doa-doa kebaikan ingkang kulo saged ndongake Mbah. Ben Mbah niku tetap sehat. Ya, jadi dikuatkan dengan cara doa. Yang kedua, ya. Bahwasanya tadi yang dikatakan itu semuanya benar. Ya. Tapi di sini retorika dari orang yang rokok sudah sepuh itu biasanya Ya. Orang yang rokok sudah sepuh itu biasanya ngeyelnya itu sudah tingkat tinggi, Mas. Antum mau menggurui, antum mau mendalili enggak akan bisa. Makanya di situ antum bisa mengatakan bahwasanya tentang sehat dan tidaknya itu bukan karena rokok. Kalau kita meyakini rokok itu sebagai sebab orang sehat dan tidak, maka bisa menjatuhkan pada kesyirikan. Jadi tadi pertama itu harus dengan bahasa-bahasa yang lebih menjadikan simbahnya itu tidak tervonis dan tidak dengan digurui, yaitu dengan doa. Tadi Ana katakan, Mbah, lo sakete ming ndongaki. Mugi-mugi Mbah niku uripe langgeng sehat lan saged ngibadah sak lawase. Ngantos manggih nek Mbah pun dipendhet niku lampahane Mbah niku becik sae husnul khotimah. Nah, itu yang pertama. Baru kemudian dia iku kok cah cilik malah ndongake aku to ben cepet mati. Nah, yang kedua itu disampaikan bahwasanya yang mati itu bukan karena sebab rokok. Ya, niko sampun ditimbali Allah Azza Wajalla amargi sampun cekap rezekine. Teng donya niku sampun cekap. Mboten masalah ngerokok dan mboten ngerokok. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ketiga itu bisa dikasih pertanyaan. Kinten-kinten Mbah niku nek ngerokok niku saged ngibadahi luwih kenceng mboten? Aku nek ngerokok ya sehat. Tak nggih. Itu akan ada titik balik antara ketika dia itu merenung. Yang keempat itu adalah yang menyampaikan itu bukan antum. Yang menyampaikan itu adalah cucunya. Orang-orang yang sepuh itu akan lebih mendengar dari anak-anak kecil yang polos. anak-anak kecil yang polos. Awak antum yang akan mengatakan, antum akan tadi mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Pak Muti, Allah mubarik. Ya, retorikanya sudah bagus. Tapi di situ dengan kata-kata menggurui itu enggak akan bisa dengan orang-orang yang super ngeyel seperti itu. Justru dia akan kalah dengan anak-anak kecil yang polos, yang mengingatkan dia dengan bahasa apapun yang dikatakan oleh seorang anak kecil. Ya. Maka yang terbaik itu ketika kita mendapati orang-orang yang sudah sepuh seperti itu, kita dekatkan dengan anak-anak kita, dan anak-anak kita bisikkan. Ya, dengan nasihat-nasihat yang baik agar bisa diutarakan kepada mbah-mbahnya yang seperti itu. Kemudian yang seterusnya adalah diajak dolan. Tahu Mas diajak dolan? Tamasya. Orang-orang yang punya tabiat ngerokok itu ngeyelnya adalah super. Dia tidak mau kalah dan tidak mau dikalahkan oleh apapun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka diambil hatinya terlebih dahulu. Kalau dia senang dolan, diajak dolan dulu. Kemudian setelah itu diajak lari. Nek pun sepuh, kinten-kinten nek jenengan kuat, mangke tak paringi arto sing kathah. Mboten balapan kalih kula, Mbah. Ming melampah mawon go. Jalan. Kalau dia tetap sehat, Masya Allah. Yang jelas, gak akan mampu. Orang yang ngap-ngapan. Seperti itu, Mas. Itu baru kemudian ngobrol masalah tentang rokok. Ya. Ya, tahapan-tahapan seperti itu adalah dipakai oleh para ulama untuk menjadikan orang-orang yang super ngeyel, itu dicari posisi kalahnya di mana, lemahnya di mana. Dia akan lemah terkadang dengan anak kecil, dia akan lemah terkadang dengan seorang wanita. Dia tidak akan kalah dengan sesama laki-laki. Seperti itu, Mas. Nah, ya lanjut lagi, Mas. Kok masalah rokok? Set. Ya, ini karena kata kaitannya dengan pengeyalan. Nah, sekarang fa'imalikilatul ilm. Karena saking salahnya kita ketika kok ternyata itu berbenturan. Enggak, itu bukan berbenturan. Itu salahnya dari kita. Likilatul ilm. Ya. Karena sedikitnya ilmu yang kita punyai. Wa imalik kusuril fahmi. Karena kusuril fahm. Ya. Kusuril fahm maksudnya di sini adalah kefahamannya itu terlalu dangkal, Mas. Terlalu dangkal dalam memahaminya. Wa imma litaksiri fil bahti wa tadabbur. Atau minimalis, terlalu minimalis dalam mencari dan mentadaburi, Mas. Mencari dan mentadaburi. Antum membahas sesuatu tapi dengan minimalis. Dengan apa adanya. Enggak detail. Wa tadabbur, mentadaburi. Walau bahasta wa tadabbarta la wajadta anna ta'arrud alladhi awhamtahu la asla lahu. Jadi kalau misalnya di sini seandainya engkau itu membahas dan engkau itu mentadaburi, pastinya engkau akan dapati anna ta'arrud, bahwasanya pertentangan itu alladhi tawahamtahu la asla lahu, yang engkau itu ragu terhadapnya, itu tidak ada asal-usulnya. Tidak ada asal-usulnya. Kenapa itu berbenturan, bertabrakan, berseberangan antara firman Allah Azza Jal dan hadis Nabi SAW. Sing salahi kuwe, Mas. Kurang sinau, kurang dolan. Kopine kurang kentel. Nah, itu dikatakan seperti itu. Ya, dikatakan dari ahlinya umpluk. Itu kemarin ana mendapati kosakata seperti itu. Ya, kopine kurang kental. Padahal sebenarnya tidak masalah kental dan tidak kental kopi itu, Mas. Itu salah. Ya, kopi kental adalah kopi yang pekat. Kopi kental itu adalah kopi dengan tubruk, metode tubruk. Kalau metode V60, drip, dan yang lain yang sifatnya dengan mesin, gak akan ada kental-kentalnya, mas. Kental-kental itu kopinya itu hanya dalam hal tubruk-menubruk, mas. Ya. Itu jenengan kurang dolan kalau dikatakan kopi itu kental. Ya. Kopi kental itu karena kaitannya dengan komposisinya. Ya, robusta itu biasanya 1:15. Arabica 1:12. 1 gram untuk 12 mili. 1 gram untuk 15 mili. Itu kopi seperti itu, mas. Kalau dikatakan kopi kental, apakah kemudian setelah antum itu meminum kopi yang kental menjadi lebih pintar dari sebelumnya? Enggak, mas. Itu salah. Nah, jadi ana tidak setuju dengan gaya umpluk yang seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan, wah, kowe iki kurang dolan, kurang ngunjuk kopine dereng kental. Allah musta. Nah, ini adalah perkara yang di situ kaitannya kalau engkau mendapati dan engkau tidak akan dapati, di situ ada bertentangan. Wa imma lisu'il qasdi wan niyyah. Itu bisa jadi karena jeleknya tujuan dan niat. Ya. Niatnya jelek. Ya. Bihaitsu, karena niatnya jelek, bihaitsu astaridu ma dhahiruhu ta'arrudu li talabi ta'arrudi fa tuhramu at-tawfiqah. Ahli zigh alladzina yattabi'una al-mutashabiha. Nah, ini ya. Wa imma li su'il qasdi wan niyyah, karena bisa jadi jeleknya tujuan dan niatnya. Di mana ketika niat itu jelek, ya, buruknya tujuan, jeleknya tujuan dan niat itu dengan astaridu ma dhahiruhu ta'arudu, itu dengan berusaha untuk menampilkan, dengan berusaha untuk menampilkan ma dhahiruhu ta'arud, apa yang secara bohirnya, secara dohirnya itu ada pertentangan. Litola buta'arud, karena memang dia itu mencari pertentangan. Karena memang dia itu mencari pertentangan. Fatuhramu taufiqo, maka dia akan terhindar, tidak bisa mendapatkan taufiq. Taufik artinya di sini, kalau tadi ta'arud itu pertentangan, di sini penyamaan. Ya. Penyamaan. Artinya apa? Menjadi satu. Visinya menjadi satu. Tergabung menjadi satu. Seolah-olah semuanya jadi terpecah belah. Ke ahli zaygh. Seperti orang-orang yang zaygh, ahli zaygh. Orang yang punya kecondongan menjadi sesat. Ya. Ahlu zayr. Alladzina yattabi'una al-mutashabih. Karena dia itu senantiasa mengikuti apa yang sesuatu yang mutashabih. Sesuatu yang mutashabih, sesuatu yang tidak jelas. Ya, sesuatu yang tidak jelas. Yang ada kesamar-samarannya, sama ini sama itu, ora, ya, ya. Kemudian, waitafarru ala hadal jawabi al mujmali, annahu yajibu alaika indal istibahi antarudda al mutashabih, antarudda al mutashabih ila al muhkam. ilal muhkami. Nah, dari jawaban yang mujmal, jawaban yang mujmal itu yang general, yang global tadi, annahu yajibu alaika, wajib bagimu indal ishtibah. Ya. Jadi ishtibah ini sesuatu yang tidak jelas. Ketika indal ishtibah, ketika ada ketidakjelasan, antarudda al musyad mushtabiha, untuk mengembalikan yang mushtabiha, yang samar tidak jelas tadi, ilal muhkami, kepada yang sudah muhkam, sudah ada hukumnya, sudah jelas hukumnya, muhkam. Ya. Lianna, karena hadhihi tariqa, karena jalan ini atau metode ini, ya, tariqur rasikhina, metodenya orang-orang yang rasikh, orang-orang yang kun dalam ilmunya, kefahamannya mendalam. Sebagaimana di firman Allah Azza wa Jal di Ali Imran ayat 7. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Jadi huwa alladhi dialah yang anzala alaikal kitab, yang telah menurunkan alkitab, Al-Quran, minhu ayatun muhkamatun, ya, dari atau di antara isi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna umul kitab, itulah umul kitab, ya, intinya kitab itu Al-Quran. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas peruntukannya. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygu, sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan menjadi sesat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari ta'wilnya. Padahal tidak ada yang bisa mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, rasikh fil ilmi, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam dalam ilmunya berkata, yaquluna amanna bihi, kami beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, kullu min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Nah, ini di Ali Imran ayat 7. Kemudian di situ jelaskan, ya, وَيَحْمِلُونَ الْمُتَشَابِهَا عَلَى الْمُحْكَمِ حَتَّى يَبْقَ النَّسُّ كُلْهُ مُحْكَمًا. Dan ini, mereka membawa ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, agar semua nas itu menjadi tetap ada hukumnya, menjadi jelas, jadi muhkam. Ya, menjadi muhkam. Nah. وَأَمَّا, sedangkan al-jawabul mufassal, sekarang mufassal, jawaban yang didetailkan, Kalau tadi yang global, yang sekarang di yang didetailkan. Tentang apa ini? Ya, ana tanya. Ya, Pak Nowo, ini jawaban mufassal ini dari yang mana ini? Jawaban tentang apa ini? Boleh nanya sama Arga. Kelihatannya hampir nampak sama nyata beda. Enam. Universal. Ya. Itu yang mujmal, universal. Yang mufassal. Maksudnya jawaban tentang pertanyaan apa itu? Tentang mufassal. Kok kenapa mufassal? Pak Hadi, mungkin tahu? Ayo, tentang apa? Jawaban tentang apa, Pak? Kita sedang bahas apa toh? Bahas kajian, Ustaz. Iya. Ayo, Allah barik. Yang lebih spesifik lagi, Pak, tentang apa kita ini, Pak? Tentang hadis tadi, Pak. Innakum satarawna rabbakum. Ya. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Ini, Pak, tentang hadis ini, Pak. Innakum satarawna rabbakum. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Ini kamanya di sini. Bagaimana mungkin itu hadis Nabi SAW? Itu apakah kemudian bertentangan dengan kaidah kita? Kaidah kalau itu hadis harus diyakini. Padahal di sini mengatakan dengan kama sebagaimana. Paham sampai di sini? Maka antum faham dengan apa yang dipelajari itu adalah bagian dari ilmu. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Sekarang yang mufassal, jawaban yang detailnya tentang hadis Nabi SAW. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian itu melihat bulan pada malam bulan purnama. Nah. Nah. Di sini fa'an nujiba an kulli nassin bi'ainihi fanaqul, maka kita menjawab fa'an nujiba, kita menjawab an kulli nassin, di setiap nas, setiap dalil, bi'ainihi, dengan masing-masing ainnya, intinya inti mas, fanaqulu, maka kita katakan, inna qawla Nabi SAW, itu nas, nasnya itu apa? Nasnya, karena kita sedang membahas, ini loh, kamanya di sini mas. Ini kita sedang membahas, mas kama namanya. Kama. Mas mana sini mas? Kama. Ush. Perlu dibahas ini namanya. Ya. Kama. Jadi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian akan melihat bulan pada malam purnama. Tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Laisa tashbihan lil, ya, ini laisa sebutannya kaitannya dengan laisa. Laisa, ya, laisa tashbihan lil mar'i bil mar'iyyi, ya. Artinya di sini ayat ini, hadis ini bukan untuk membandingkan, mempersamakan antara mar'i yang dilihat dan, ya, mar'i dan mur'i, ya. Artinya di sini apa yang dilihat dan zat yang dilihat. Apa yang dilihat dan apa yang bisa dudunya kalau misalnya antum mau mengatakan mar'i bil mar'i, maksudnya Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat sebagaimana rembulan bisa dilihat. Itu bukan antara perbandingan yang dilihat sama, bukan membandingkan atau menyamakan yang dilihat. Walakinnahu tashbihun liru'yati birru'yati. Namun menyamakan antara, ya. Jadi ini bukan zatnya yang dilihat, Mas. Laisa tashbihan lil mar'i bil mar'i. Walakinnahu tashbih, ya. Walakinnahu tashbihun liru'yati birru'yati. Namun di sini tashbihnya, penserupamaannya, ya, liru'yah, penglihatannya, biru'yati, dengan penglihatan. Jadi melihat bulan dan melihat Allah Azza wa Jalla saat itu sangat jelas, Mas. Jadi yang dibandingkan apanya, Mas? Penglihatannya, bukan zat yang dilihat. Ingat-ingat, Mas. Paham, Mas, ya? Paham. Nah, itu menunjukkan kalau antum itu dapatkan hadis tersebut, innakum satarawna rabbakum kama tarawna, ya, al-qamar. Al-qamar apa, Pak Nowo? Qamar. Bukan pelawak qamar, ya. Qamar. Rembulan. Ayo. Kuatkan diri, Pak Nowo. Ayo. Nah. Maka di sini, ya. Tarawna kama tarawna. Tuh, antum lihat. Jadi yang dibandingkan itu adalah penglihatannya, bukan zat yang dilihat. Paham maksudnya di sini? Apakah berdasarkan atau tidak berdasarkan? Sama. Jadi kalau misalnya ana melihat, ya, apa bedanya ana melihat Pak Hadi sama Pak Nowo kalau sedang ngantuk bersama? Ya, harus kasih pertanyaan saja. Allahumma barik. Nah, dan didoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan semangat. Makanya disebutkan di sini fal kafu fi kama, ya. Ini kama tarawna. Ini dalam kata-kata tarawna, sebagaimana kalian melihat. Ya. Dan di sini disebutkan, ya. Falkafu fi kama tarawna dakhilatun ala masdarin muawwal. Ini masuk pada masdar muawwal. Masdar itu ada berapa macam? Ada masdar sharih, ada masdar muawwal. Muawwal itu an dan fi'il mudhari'. Dengan masdar sharih itu apa, Mas? Kataba yaktubu kitabatan, itu masdar sharih, masdar yang diambil bisa dari fiil atau isimnya. Paham? Jadi bukan an plus fiil mudhari. Jadi itu sedang menulis, telah ditulis, penulisan itu masdar, kata kerja yang dibendakan, ya, kata kerja yang dibendakan. Ayo. Tadi ngasih kopi, bukan diminum, ya? Ayo, Allahumma barik. Jazakallahu khair. Nah, ini masdar muawwal. Ya, kalau misalnya Ustaz, masdar muawwal itu apa, mau dijelaskan? Ya, doa dulu dari sekarang, semoga Allah memberikan kemudahan untuk nanti antum bisa ikut daurah bahasa Arab yang kedua. Ya, setelah kitabnya selesai di apa enggak? Ya, diedit insyaallah bener. Nah, didoakan, Mas, semoga Allah mudahkan. Lian nama, karena ma masdariyah, ya, ma masdariyah itu waktu takdirul kalam, persepsi yang seharusnya dari perkataan ini adalah ka ru'yatikum al-qamara lailatal badri, seperti penglihatan kalian melihat bulan pada malam purnama. malam purnama. Paham sampai sini? Seperti penglihatan kalian, ka ru'yatikum. Apa bedanya dengan ru'yah untuk sihir? Ini ada ru'yah juga, Ustaz. Itu pakai qaf, ini pakai hamzah. Ru'yah dan ruqyah itu beda. Ya. Makanya kalau misalnya antum itu malam itu enggak bisa tidur, ya. Gelisah dan seterusnya, ya. Gampang marah-marah atau ketika kajian tidur itu bisa diruqyah itu. Ya. Nah. Lamstan. Nah, ini wahina idin yakunu tashbih lirru'yati birru'yati la mar'i bil mar'i. Maka tashbih di sini penyerupamaannya adalah penglihatan dengan penglihatan, bukan apa yang dilihat dengan apa yang dilihat. Wal murad, ya, wal muradu annakum tarawna ru'yatan wadihatan kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kalian itu akan melihat Allah Azza Jal dengan penglihatan yang sangat jelas. Dengan penglihatan yang sangat jelas. Sebagaimana kalian melihat bulan. Pada bulan, apa, pada malam purnama. Ya, melihat bulan pada bulan purnama. Ya. Melihat bulan pada malam purnama. Walihada. Aqabahu biqalihi la tudammuna fi ru'yati. Maka ini di akhir dari hadis ini, ini diberikan redaksional. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian itu tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Kenapa? Sangat jelas, Mas. Tidak perlu berdesak-desakan. Orang sudah bisa melihat semuanya dengan jelas. Ai la tudarruna fi ru'yatihi. Fazal al-ishkal an. Artinya tidak berdesak-desakan, tidak uyel-uyelan dalam melihatnya. Maka hilang sudah. Kesulitan tadi itu sudah hilang sekarang. Paham maksudnya di sini? Tasbihnya apa, Mas? Ru'yah berru'yah. Laisal mar'i bil mar'i. Ya. Oleh Nabi SAW. Sekarang Nabi SAW bersabda. Ini yang pertama, Mas. Apa yang kedua? Ini yang kedua. Nas yang kedua. Kalau tadi... Ini nas yang pertama tentang innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang ada hadis Nabi SAW, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ya. Allah Azza wa Jalla, inna allaha khalaqa Adam kasuratihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, ya, seperti bentuknya. Kak di sini, Mas. Lagi-lagi apa, Mas? Ala dan ka. Ya. Jadi ala suratihi, atas bentuknya, atau kasuratihi. Ya. Kalau di dalam beberapa hadis disebutkan kasuratihi dan ada juga mislu. Ya. Nah. Jadi disebutkan ala suratihi. Khalaqa Adam ala suratihi. Dalam lafadznya yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Tauhid adalah innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ya. Di mana ala suratihi makna annallaha ta'ala sami'un basirun mutakallimun idza syaa'a wa mata syaa'a. Walahu wajhun yaliku bikamalihi wa jalalihi. Wahakada khalaqallahu Adam sami'an basira. Da wajhin, wa da yadin, wa da qadamin. Walaysa ma'na dhalika anna wajha Rabbi jalla jalaluh yushbihu wajha al-insan. بل ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر وليس التكلم كالتكلم بل لله صفاته جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته وللعبد صفاته التي تليق به فصفات العبد يعتريها الفناء والنقص وصفات الله سبحانه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nah, dalam penjelasan ini, ketika menjelaskan fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, maknanya bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha mendengar, maha melihat, maha berbicara kapan Allah Azza wa Jalla berkehendak. Dan baginya Allah Azza wa Jalla mempunyai wajah yang sesuai dengan kesempurnaannya dan kekuatannya. Dan ini Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam ini sami'an basira, dengan ada bentuk pendengaran dan juga penglihatan. La wajhin, yang mempunyai wajah. Ya, wajahnya gimana Pak Nawaw? Senyum atau ngantuk Pak? Senyum. Ayo Allah membarik. Ya, Pak Ardiman, kasih naga terbang Pak Ardiman. Capek sekali, kasihan. Ya, Allah membarik. Naam. Wadayatin, dan yang punya tangan, wadha qadamin, yang punya kaki. Walaysa ma'na dhalika anna wajha rabbi jalla jalaluh yushbihu wajha al-insan. Dan maknanya adalah bukan wajahnya Allah itu sama dengan wajahnya manusia. Bal laysa sam'u kas-sam'i, pendengaran Allah aja tidak sama dengan pendengaran makhluk. Dan matanya Allah, penglihatannya Allah azza wajal tidak sama dengan penglihatan manusia. Dan Allah berbicara tidak sama berbicaranya dengan manusia. Namun sifatnya Allah Azza wa Jalla itu sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan bagi hamba itu punya sifat yang layak bagi hamba. Yaitu apa? Fana dan naqs. Ada kurang. Ya. Maka bayi itu bisa nangis. Sebagaimana antum bisa ngantuk. Ya. Orang bisa ngobrol sendiri ketika dibacakan ayat. Ya kan? Nah, itu sifat manusia. Tidak ada yang bisa melerai. Adanya anak nangis itu enggak bisa. Ya otomatis, anak nangis itu seperti itu. Nah. Maka di sini Allah Azza berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan seperti Allah Azza wa Jalla. Sama dengan Allah Azza Jalla tidak ada. Dan Allah Azza Jalla itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah. Adzan dulu Mas. Tadi Pak Gun sudah izin. Ya, ada harus ada yang adzan. Mas, ayo Mas. Pak Gun enggak ada. Gak ada, gak ada. Itu bukan Pak Gun, Pak Utomo itu. Seperti itu. Kok dibantu itu? Dibantu, dibantu. Dibantu, dibantu, tolong. Nah. Nah. Ada yang ada, Mas? Betul. Ayo. Coklat. Ya, kita lanjutkan sebentar. Qala Nabi SAW, inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menciptakan Adam atas suratihi. Surah itu bentuknya. Wa suratu, ya, di sini katanya, dikatakan, ya, ketika menjelaskan ini, wa suratu mumatsilatun lil ukhra wa la yu'qalu suratun illa mumatsilatan lil ukhra. Surah itu gambaran, Mas, untuk mumatsilatun lil ukhra. Ini ada sama dengan yang lainnya. Dan disebutkan di sini, ya, wala yuqalu, ya, wala yuqalu, ya, wala yuqalu suratun illa mumatsilatan lil ukhra. Ya, jadi kalau misalnya gambar itu pastinya secara akal itu harus mirip dengan yang lainnya. Kayak misalnya gambaran antum, ada wajah antum itu mirip sama fulan. Mirip, Mas. Tapi tidak akan sama. Nampak sama, nyatanya beda. Ya. Nampak sama, nyatanya beda. Kayak misalnya sekarang yang kacamata ini ada berapa orang? Ya, ada Pak Risat, ada Anggoro, ada Hanu, ada Mas Soleh, ada Mas Burhan, Allahumma barik. Siapa lagi tuh yang kacamata? Pak Kino nggak pakai kacamata hari ini, Allahumma barik. Ayo, ya. Ada Pak Cip nih. Ya, ini nggak sama, meskipun itu punya kacamata, namun wajahnya enggak ada yang sama. Oleh karena itu di sini miripnya, ya. Walihada aktubu laka risalatan. Ku menulis kepadamu suatu surat. Tsumma tudkhiluhal alata al fotografiyah. Fotografiyah. Wa tukhrijur risalata. Dan ketika aku menulis surat, kemudian aku masukkan ke dalamnya itu alat fotografi. Ya. Ya, alat fotografi. Dan maksudnya ini sini printer, Mas. Nyeken, ya. Wa tukhrijur risalah, kemudian risalahnya itu keluar. Fa yuqal hadhi suratu hadhi. Ini adalah fotokopian ini. Ya, fotokopian ini. Ini dipakai, Mas, fotokopian ini, Mas. Ini harusnya nanti diomongkan ke Pak Bambang. Ya. Ini jenengan alatnya terkenal. Ya. Dibahas di kitab Cara Akidah Al-Wasithiyah. Ya. Fotokopian, Mas, tentang tasbih. Ya. Nah, di sini jelaskan wala farqa bainal hurufi wal kalimat, dan tidak ada perbedaan antara huruf-huruf dan apa, Mas, kalimat, kata. Fasuratu mutabiqatun lisurati, maka bentuk ini sesuai dengan bentuk itu. Wal qail, dan yang berkata di sini, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu menciptakan Adam berdasarkan dengan bentuknya. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam a'lamu wa asdaqu wa ansahu wa afsahu al-khalq. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tahu, yang paling benar, dan yang paling ansah, yang paling menasihati. Wa afsah, yang paling fasih dari hamba-hambanya Allah Azza wa Jal. Ini nanti akan ada jawaban yang mujmal, ada jawaban yang tafsil, mufassal. Nah, tunggu edisi selanjutnya insyaallah bi'nillah. Tentang Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, ya,